Wahyu pasai putblah. Alihnyan ulun kalon, laju deh anak bubirinyan jidong atuh bukit Sion. Mesajan gopnyan na sirutuh put pluh put ribedro nyang nibak do masing-masing na ditulih nan gopnyan dan nan bapak gopnyan. Laju ulun dengan su nibak langit nyang mugrum-grum lage su ia taju nyang rayuk hat dan lage su gelantir nyang luar biasa. Sunyan terdengar lagi su musik nibak pemuen-pemuen kecapi yang tengah di pemuen kecapi ji. Di ketahta dan ban put makhluk menancit, ban mandum pemimpin, ban sikililing tahtanyan. Sirutu putpluh peribedro nyan ji melagu sabah lagu yang baru. Lagunyan hana hase ji meruno le mesidropi selain nibak ureng yang sirutuh putpluh peribedro nyan yang katu pebebah nibak bumo. Awaknya naku ureng-ureng yang tetap gleh lagi anak darah yang mantong perawan. Sebab hana ji pernah hubungan ngon ureng inong. Awaknya laju ji setot anak bubirinyan ho-ho mantong yang jijak. Nibak bamandum umat manusia. Awak nyangkuh yang kata pebebah si bago persemahan yang pun ubak potu Allah dan ubak anak bubirinya. Hantom na awak nyanji musulit dan hana mucupa mubacut pih niba awak nyan. Laju ulun kalon tidro malaikat yang lain yang jipo di langit manyang. Malaikat nyan geba berita kehai habaget yang kehai ketepu sampo ubak manusia yang atuh rung bumo. Naku ubak mandum bansa, suke, basa dan negara. Malaikat nyan getau ngonsu mutaga. Takut kuh ubak Allah dan pujo kuh kebesaran gopnya. Sabab kawatejih Allah kepehakim manusia. Semah kuh gopnya, nyang pujut langit, bumo, laut dan ban mandum matai. Malaikat nyang kedua jisutot malaikat nyang pun siraji pegah. Karut, Banda Babel yang rayut karut. Jinyan kaji pejut mandum bansa mabuk ngon i anggo. Naga anggo nibat nafsu cabu iji. Ahlinyan malaikat nyang kele jisitot malaikat nyang duanyan. Siraji tau ngon su nyang mutaga. Urung yang pujau belakangnyan ngen patung ji. Na tanda belakang yang nibat doa atawa jarogi. Urung yang demah dijep i anggo Allah. Naku anggo bengeh gopnya yang kami sintung dalam wadah ji. Hana tepukurung mubacuti, ban mandum urung yang temagu seksa alam apui dan belerang dike malaikat-malaikat suci dan dike anak bubirinya. Asap liba apui yang terseksa urung-urung yang temah tetap nasabe ke si umu masa. Uro malam hana piyo-piyo, awaknya terseksa. Naku awaknya yang semah belakangnya dan patung ji. Dan mandum urung yang na tanda nan belakangnya. Lam hainyo, umat Allah yang taat ubak pupu yang keperintah le Allah dan setia ubak isya perletat wujud ke urung yang tabah. Laju lun dengar yang teka lam ciruga je pegah. Tulih keh nyo, pun jinonyo, mubahagia keh urung-urung yang mati sabab je petimang Tuhan. Betul, jawab roh Allah. Awak nyan temaji pio ji mumbut yang berat. Sabab hasil pelayanan awak nyan sabe namo sajat awak nyan. Ahli nyan deh lon kalon. Tema lemah laju awan putih. Atuh awan nyan jiduk sidro yang hiji lage manusia. Atuh ule gop nyan na saboh mahkotamu. Dan bak jaroji na saboh sadrup yang tajam. Ahli nyan sidro malaikat yang lain jitubit dalam bait Allah. Gontu yang mutaga, gopnyan laju getau bak gopnyan yang du atuh awanyan. Ayun tuh laju sadup katanya, dan pot tuh dinonyo sabab kawatejih ketupot. Bumo kamasa ketupot. Laju le yang du atuh awanyan, ji ayun sadup tuh du atuh bumo. Ngon lagenyan bumo pih jiput. Ahlianyan duh temalun kalon tidro malaikat yang lain. Jitubit lam bait Allah di curuga. Jihnyan pina jimat saboh sadup nyang tajam. Alihnyan, sidro malaikat nyang lain, nyang na kuasa atuh apui, teka nibak misubah, Ngon tu yang tergajih nyan laju jitau ubak malaikat yang tengah mat sadep yang tajam nyan. Ayun ke sadep nyan dan repang ke boh-boh anggun yang na di bumo. Sabab boh-boh ji kamasa. Ngon lagi nyan le malaikat nyan pi laju ge ayun sadep ge. U atuh bumo laju ge repang bubena boh-boh anggun yang na atuh bak ji. Ahlinya laju jigelawa, lampu nerah tempat prah ia anggu, kebengih Allah yang ju medok-doknya. Boh-boh anggunya jiprah di luar bandar, dan nibak penerah yang prah boh anggunya, jitubit ke darah lagi ia kruang. Yang jiuh ji, na leh retuh kilometer, menancit luk ji, rap 2 meter.